Nah, Sunan Ampel ketika dahulu ngelihat orang-orang kumpul kematian cuma ngerumpi, ada yang cuma kok rokokan sambil tengkul toot, ada yang main domino ceplet, remi, ya, nungguin orang mati main remi, nungguin orang mati cuma koyok guyu-guyu ketawa-ketawa rokok-rokokan. Kata Sunan Ampel, ini kok enggak pantas ya. Mbok Yau ini dikumpulkan saja, mari kita ajak bersama-sama berzikir. Tahlilan itu tidak meniru agama lain. Memang ada dasar ajarannya dari Islam. Kalau kebetulan sama, ya karena sama aja, bukan karena niru. Berkumpul berzikir, dalilnya ada. 7 hari, dalilnya ada. Bukan karena niru, mungkin kebetulan sama. Atau sana yang niru Islam? Tak, tidak niru, Pak. Akhirnya dihubung-hubungkan. Wah, Islam niru-niru agama lain? Tidak. Punya prinsip sendiri. Nah, ketimbang kumpul cuma ngomong-ngomong, kemudian diajak berzikir. Berzikir termasuk jenis yang dibaca itu tidak ditentukan. Maka bisa aja kemudian dengan baca Yasin, baca Al-Fatihah, baca surat Ikhlas, Ma'udzur Taib, dan yang dibaca dalam itu, Pak, adalah bacaan-bacaan yang memiliki fadilah, keutamaan. Al-Imam Hasan Al-Banna dan Al-Ma'thurat punya zikir pagi, zikir sore. Ini, Pak, bacanya itu. Ada sebuah radio di Surabaya yang biasanya kalau itu menyiarkan tentang Al-Ma'thurat. Ya. Dikit-dikit yang Ma'thurat. Sama, hampir sama dengan tahlilan. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Ma'udzur Taib, awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah. Terus. Ini termasuk yang elastis. Apalagi Yasin, Pak, punya keutamaan. Ini dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Nadun jayyid, rawahul Hafidz Abu Ya'la. Dari Abi Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, berkata Abi Hurairah, qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'ah, man barang siapa, qara'ah yang membaca siapa man, Yasin, surah Yasin, fi lailatin, di suatu malam. Lailatin ini nakiroh, Pak. Nakiroh itu umum, beda dengan ma'rifat. Ya malam Jumat, ya malam Sabtu, ya malam Ahad, malam Selasa. Enggak ada larangan. Kenapa kok yasinan malam Jumat? Loh, mana ada larangan yasinan malam Jumat itu? Ini lailatin, ini suatu malam umum. Bahkan fadilah Jumat ini masya Allah sangat utama. Fi lailatin, ini isim nakiroh. Ya, yang menunjukkan umum. Asbaha, maka pagi-pagi, kalau malamnya baca surah Yasin, Bu. Asbaha, maka paginya itu maghfuron, diampuni orang itu lahu kepadanya. Yasin dibaca malam hari, pagi sudah diampuni dosanya oleh Allah. Hadis isnadun jayyid, sanadnya baik. Ini fadilah baca surah Yasin. Kemudian An-Jundub bin Abdullah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, man barang siapa qara'a, yang membaca Yasin, surah Yasin, fi lailatin, di suatu malam, ibtigha'a wajhillah, karena mengharapkan anugerah dari Allah, bukan karena mengharapkan berkat, Bu. Pak, jenengan kalau yasinan cari berkat apa cari pahala? Dua-duanya. Ini kadang-kadang kalau kumpulan jam'iyahan yasin ta, yasin tahlil, nek sing narik suge wake sing teko. Wah, ini nanti konsumsinya bagus ini. Paling tidak soto. Nek sing kebetulan sing narik wong gak duwe, orang miskin, sekoni saya hadir. Ya, Yasin, tahlil, istighosah, sholawat. Eh, kemarin cuma beri kacang. Wis gak cocok iki rek. Tidak karena itu, Bu. Tidak karena faktor hidangannya. Makanya kumpulan jam'iyahan itu sudah berorientasi kepada makanan. Siap-siap untuk segera bubar. Ada, Pak. Ya, sebuah kumpulan jam'iyahan di Surabaya ini, saya tahu. Awalnya besar, Pak. Yang narik yang kaya-kaya dahulu. Wah, kayak pesta, Pak. Makanannya banyak. Pas gilirannya yang miskin, mau niru yang kaya, Pak. Wong pesertanya 200-300 orang. Mun situ ngoreng 10.000 bae, Pak. Kali 300. 3 juta, Pak. Ngantol becan, Pak. Akhirnya hampir buyar sudah. Tinggal. Maka dengan orientasi makanan. Ya, soal kesuguhan sekedar itu enggak apa-apa. Tapi ini ibtigha wajhillah, karena mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis ini riwayat oleh Ibnu Hibban dalam hadis sahihnya. Hadis sahih. Dari itu para bapak, para ibu, tahlilan yaitu dengan Yasin, la ilaha illallah dan zikir, ini merupakan hal yang masyru'ah. Bukan karena niru-niru siapa, tapi semata-mata implementasi dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditentukan bentuknya, kapan pelaksanaannya, di mana. Ketika dilaksanakan, ini bukan membuat ibadah baru, bukan.